تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur dumateng Allah Ta'ala saged anglajengaken ing enjang punika belenggahan kita sarang-sarang ing masjid punika ngajeng-ajeng rahmatipun Allah Ta'ala kanthi nyinaoni sebagian urusan syariat agama kita. Mugi lelenggahan kita niki ndadosaken kita pikantuk ilmu agama ingkang bermanfaat, ingkang membuahkan amalan soleh, ingkang mudah-mudahan kanthi ilmu agama lan amalan soleh tersebut kita diselamatkan dari berbagai bencana dan juga hukuman yang Allah timpakan kepada orang-orang zalim di antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Taksih ing lebet pelajaran muhimmah ngengi adab syar'iyah. Kados pundi adab-adab syariat niki kegayutan dalam pergaulan kehidupan kita. Mongko tasih ing lebet ugi mengenai adab ma'al walidain kanthi wonten ing kedua orang tua. Ingkang kewajiban seorang anak terhadap orang tua adalah an yaburrahuma, untuk berbakti, berbuat baik kepada keduanya. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban. Sami mawon, apakah orang tuanya baik kepadanya ataukah jahat meninggalkannya. Tetap seorang anak berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jalaran birrul walidaini sababun likulli khairin. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab seluruh kebaikan. Wa sababu lidafi kulli syarr, lan sebab untuk menolak seluruh kejelekan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan takdir dengan ketentuan dan qada'nya. Nanging takdir-takdir yang baik ataupun yang buruk Allah iringkan padanya sebab-sebab syar'iyah. Kanti sebab-sebab niku ditempuh sebagai bentuk ibadah, boten bergantung kepada sebab. Mongko antawisipun sebab meraih kebaikan inggih menika bekti dumateng tiang kalih sepuh. Tiang sepuh kekalih kita berbakti kepada keduanya niki sebab meraih kebaikan. Sampun lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan ridha rabbi fi ridha walidaini wa sukhtuhu fi sukhtihima. ridoning Allah Rob kita sing paring rezeki nguripakan mematikan mengatur serta sedayanipun di tangan Allah niki fi ridhol walidaini kanti sebab ridoning wong tua lan kemurkan Allah ugi kanti sebab kemurkaanipun tiang sepuh. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangakan ing babagan rizki. Man sarrahu an yumaddalahu fi umrihi wa yuzadu fi rizqih. Falyabirrul walidayhi. Falyasil rahimah. Ing hadis riwayat Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika man sarrahu sing sapa wonge seneng an yumaddalahu fi umrihi untuk dipanjangkan umurnya wa yuzadu fi rizqihi dan ditambahkan baginya rizkinya. Keinginan dan harapan sing sering diminta dening menungso di dalam berdoa. Panjang umur, banyak rezeki. Apa diantara sebabnya? Fal yabir walidayhi. Mongko berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Wal yasil rahimah dan sambunglah rahimnya. Golongan manusia yang memiliki hubungan darah. Supados digandeng disambung tidak diputuskan. Di mana ini merupakan sebab-sebab Allah panjangkan umur seorang lan Allah tambah rizki seseorang. Pramila punika ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kedudukan lan manfaat birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua ingkang niki merupakan kewajiban niki kembalinipun kepada badan orang yang mau berbuat baik kepada orang tuanya. Dari sisi dunia, Allah janjikan dimudahkan atau dipanjangkan umurnya dan ditambah rizkinya. Dari sisi jiwa, Allah ridho dengan sebab keridhoan kedua orang tua. Di tengah akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam niki menjadikan kedua orang tua niki barakallahu fikum sebagai pintu yang tengah daripada surga. Lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati utawi mengancam orang yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tua niki mendapatkan kerugian yang besar. Raghima anfun man wajada aw adraka walidayhi indal kibari ahadahuma aw kilahuma thumma lam yadkhulil jannah. Cilaka orang yang mendapatkan orang tuanya dalam keadaan tua, sudah repot, butuh belasan kasih sayang dan belian rasa cinta, kembali seperti anak-anak, sebagai misal, ternyata mboten salah satu atau keduanya tidak menjadikan orang tersebut masuk ke dalam surga. Padahal Rasulullah menyatakan al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua merupakan palang pintu utawi paling tengahnya pintu-pintu surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah bentuk berbakti kepada kedua orang tua? Moko tentunipun dengan segala bentuk kebaikan. Ingkang patokanipun selama tidak melanggar syariat utawi ketentuan Allah Ta'ala. Tidak terkandung padanya kemaksiatan. Tidak terkandung padanya hal yang memudaratkan. Maka diterangkan wa minal ihsani lil walidaini. Maka diantara berbuat baik kepada kedua orang tua sepindah al-it'amu wal kiswatu wal khidmatu wa ijabatu da'watihima. Al-it'am, memberikan makan. Wal kiswah, serta memberikan pakaian. Wal khidmah, dan membantu. Wa ijabatu da'watihima, dan menyambut, memenuhi panggilan keduanya. Niki termasuk bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu'am, memberikan makan. Wal kiswah, nam pakaian, khidmah, bantuan, serta menyambut panggilan keduanya. Allah Ta'ala berfirman yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepada kalian apa dan kemana harus aku infakkan. Maka Rasulullah diperintah untuk menjawab kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini al ayah. Katakanlah apapun yang akan engkau infakkan berupa kebaikan, harta dan yang lainnya, falil walidaini, maka diberikan kepada kedua orang tua. Allah sebutkan di awal sebelum urutan-urutan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah barakallahu fikum al-it'amu wal kiswam at-ta'atu li awamiril walidain, yaitu mentaati terhadap perintah-perintah kedua orang tua. At-ta'ah li awamiril walidain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ingkang diriwayatkan dening Al-Imam Al-Bukhari ing kitab Adabul Mufrad kanthi sanad ingkang sahih. Beliau bersabda wa at'im walidaik wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Wa ati walidaika, dan taatilah kedua orang tuamu. Wa in amarak, kalau keduanya memerintahkanmu antakhruja min dunyaka, untuk engkau keluar dari duniamu, urusan dunia kita, untuk keluar fakhruj lahuma, maka keluarlah sebagai bentuk taat kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari ing kitab Adabul Mufrad. Hadis niki sahih lan sharih, menunjukkan kita supados taat terhadap perintah keduanya. Nanging hadis niki tidaklah mutlak semua perintah orang tua harus ditaati. Namun dalam hal yang di sana itu tidak memudaratkan diri dan agama kita. Dikisahkan mengenai Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Tatkala ketika itu sudah menikah dengan seorang wanita, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu mengetahui bahwasannya wanita yang dinikahinya ini tidak baik, maka memerintahkan Abdullah untuk menceraikannya. Dan Abdullah ibnu Umar mengadu kepada Rasul, maka Rasul pun memerintahkan untuk mentaati orang tuanya. Di masa Imam Ahmad rahimahullah, ada seorang yang mengalami hal sama. Diperintah orang tuanya untuk menceraikan istrinya, di mana ternyata istrinya ini baik salihah, dan si laki-laki cinta kepada istrinya, dan orang tua memerintahkan menceraikan bukan dengan sebab agamanya yang jelek atau akhlaknya yang rusak. Maka bertanya kepada Imam Ahmad, haruskah aku mentaati? Tidak, jangan kau taati. Kenapa? Bukankah Umar begini, begini, begini, memerintahkan kepada Abdullah bin Umar dan Rasul memerintahkan untuk taat? Maka jawaban Imam Ahmad mudah. Bapakmu bukanlah Umar, atau tidak seperti Umar bin Khattab. Maknanya dikala Umar bukanlah seorang nabi, tidaklah ditaati kecuali dalam hal yang sesuai dengan syariat. Dan Umar mengetahui jeleknya wanita yang dinikahi, sementara bapakmu tidak. Sehingga dari sini diterangkan fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketaatan kepada perintah kedua orang tua diikat dengan dua ikatan. Selama bukan maksiat kepada Allah, dan selama tidak memudaratkan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hifzul jinah lahuma wa taqlinuhuma billin. Hifzul jinah, merendahkan sayap bagi keduanya, tidak gembelengan bahasa kita, nah, tidak bergaya sok gagah di hadapan keduanya. Wataklimuhuma billin, dan berbicara kepada keduanya dengan cara lemah lembut, dengan cara lemah lembut. Di mana ini termasuk bagian saking birrul walidain. Allah berfirman dalam Al-Quran, waghfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Waghfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, maka rendahkanlah kepada keduanya orang tua janaha dhulli, yani sayap-sayap kerendahan, merendah diri, tawadhu. Waqur rabbirhamhuma, dan nam rendah yakni berucapkanlah doa rabbirhamhuma, ya rabku irhamhuma, rahmatilah dan kasihanilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah membimbing memelihara dan membinaku di waktu aku kecil. Berarti dalam ayat ini juga ada al-amal atau al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Orang tua yang beliau itu bersemangat mendidik anaknya dengan baik akan dibalas pendidikan tersebut dikala dia sudah tua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula alla yad'uahuma bismihima. Alla yad'uahuma bismihima, supaya tidak memanggil keduanya dengan namanya. Namanya Muhammad sebagai misal, tidak ya Muhammad. Namanya Hasan, ya Hasan, tidak. Namun memanggil dengan lemah lembut, ya Abi, atau ya Abati, ya Walidi. Kalau bahasa kita, wahai Bapak, wahai Ayahanda. Demikian, wahai orang tuaku. Dan seterusnya. Tidak memanggil dengan keduanya, dengan nama keduanya langsung. Yang kelima, an yamsiya khalfahuma, untuk berjalan di belakang keduanya. Ini secara asal, namun dalam situasi tertentu justru di depan. Secara asal berjalan hendaknya tidak mendahului keduanya. Yang keenam, wa yardha lahumā mā yardha li nafsihi wa yakrahu lahumā mā yakrahu li nafsihi. Untuk ridho kita berikan bagi keduanya apa-apa yang kita ridho untuk menjadi milik kita. Dan kita benci, tidak suka memberikan bagi keduanya apa-apa yang kita tidak suka untuk menjadi milik kita. 6. Kita senang memberikan kepada kedua orang tua, ataupun juga kita senang orang tua mendapatkan apa-apa yang kita ridho dan kita senang itu menjadi milik kita. Tidak merasa sentimen, tidak merasa iri kepada kedua orang tua. Kalaulah iri kepada orang lain, itu juga tidak dibolehkan, apalagi kepada orang tua kita. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Sehingga dari sini kita harus ridho dengan sesuatu yang kita ridho itu menjadi milik kita. Dan benci, tidak suka bagi memberikan kepada orang tua apa-apa yang kita tidak suka untuk diberikan dan barakallahu fikum dan menjadi milik kita. Dan ini pula menjadi sebab untuk kita diselamatkan dari api neraka. Di dalam sebuah hadis yang konteksnya umum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannata fal ta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yu'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaihi fal ya'ti ilan nas. Rasulullah bersabda, man arada, barang siapa yang menginginkan, an yuzahzaha 'anil nar, untuk diselamatkan dari api neraka, wa yudkhalal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, harapan semua orang. Bagaimana caranya untuk diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga? fal ta'ti maniyatuhu ay mautuhu, maka hendaknya dikala datang maut menjemput kita, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Pentingnya istiqomah di atas keimanan. Karena yang namanya iman, yang namanya amalan soleh, bukanlah sekali berarti sudah, namun terus. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Bukankah yang namanya orang yang beriman itu sudah takwa? Namun kenapa kau masih diperintahkan untuk bertakwa? Apakah ini dari bentuk tahsilul hasil, memerintahkan untuk mengadakan sesuatu yang sudah ada, artinya sia-sia? Tidak. Diterangkan para ulama bahwasanya fi'il amr di dalam ayat ini atau yang semisalnya, di mana orang-orang yang beriman telah melakukan amalan soleh, telah beriman, yang itu merupakan bentuk takwa, kenapa masih terus diperintahkan untuk bertakwa? Maknanya adalah lil istimrari wal iltizami alaih, untuk continue, untuk komitmen di atas ketakwaan tersebut. Ini di dalam Al-Quran. Untuk kita bertakwa kepada Allah, hendak agar supaya diharapkan tadi, ketika datang matian, kita dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhirat. Dan yang kedua, supaya kita memberikan kepada manusia, an ya'ti iyanna ilan nas, mendatangi manusia, memberikan kepada manusia, bima yuhibbu an yu'ta ilaih, dengan apa-apa yang kita senang, itu diberikan kepada kita. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya, sehingga dari sini pula, janganlah merasa sempit, janganlah merasa bosan. Dikala kita telah melakukan amalan soleh, ternyata masih diingatkan kadangkala untuk melakukan amalan tersebut terus menerus. Karena Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah, perintah kepada orang yang beriman. Maknanya supaya terus dan supaya komitmen di atasnya. Qala rahimahullah, berkata kemudian, di antara adab kepada kedua orang tua, an yada'uwa lahuma bil maghfirah kullama da'a li nafsihi, untuk mendoakan keduanya dengan ampunan, kullama da'a li nafsihi, setiap kali dia berdoa untuk dirinya sendiri. Lah ini yang seyogianya, untuk mendoakan ampunan bagi kedua orang tuanya selama atau kapanpun dia berdoa untuk dirinya sendiri. Di antara yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di dalam Al-Quran, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Naam. Ini di dalam Al-Quran. Dalam sunnah, dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah Rabbku, ampunilah aku. Waliwalidayya, dan kedua orang tuaku, mencakup sampai dengan yang di atasnya, yang di atasnya, yang di atasnya. Warhamhuma, dan rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana menyayangi aku dan membimbing aku di waktu aku masih kecil. Ini doa yang bermanfaat bagi si mayit. Nam, tidak sekedar berdoa dalam waktu-waktu tertentu. Yang kedelapan, ikramu asdiqail walidaini. Naam. Yaitu memuliakan asdiqa, yakni jamak dari shodiq, teman dekat, teman baik kedua orang tuanya. Kita muliakan teman baik daripada kedua orang tua kita. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah bersabda, min abarril birril walidain, di antara hal yang menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua adalah an yaburro liwuddi walidaihi, untuk kita berbuat baik kepada wud orang-orang yang dicintai, yang baik kepada kedua orang tuanya. Nah, ini barakallahu fikum di antara sebab ataupun bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang paling pokok, ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullah, di antara hal yang harus kita tanamkan pada hati-hati kita, yaitu mahma bazalal insanu min turukil bir fa innahu la yujazi haqqahuma. Betapapun seorang memberikan, mencurahkan, mengguyurkan, yakni jalan-jalan kebaikan seluruhnya kepada kedua orang tua, betapapun kita memberikan bakti kepada kedua orang tua, seluruh jalan kita isi jalan berbakti, maka yang harus kita tanamkan, fa innahu la yujazi haqqahuma, maka sesungguhnya ini belum bisa membalas, memberikan balasan yang cukup untuk hak keduanya. Ini barakallahu fikum. Sehingga dari sini, walaupun mereka itu mungkin tidak memelihara kita. Nah, semisal anak-anak yatim yang ditinggal orang tuanya sejak lahirnya atau sejak kecilnya, maka tetap terkena kewajiban berbakti kepada kedua orang tua di antara apa yang telah disebutkan. Naam. Rasulullah bersabda, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Naam. Riwayat Muslim, seorang anak tidaklah bisa membalas orang tuanya kecuali apabila dia mendapatkan orang tuanya menjadi budak, budak sahaya. Maka dia membelinya, kemudian memerdekakannya. Dia beli, maka dia merdekakan. Inilah dia dinyatakan sudah barakallahu fikum membalas kedua orang tuanya. Sehingga dari sini, janganlah kita menganggap kebaikan-kebaikan yang kita curahkan kepada kedua orang tua ini sangat besar. Namun ternyata itu semua belum memadai, belum mengimbangi apa yang barakallahu fikum menjadi hak keduanya. Ini diantara hal yang disebutkan mengenai berbakti kepada kedua orang tua, dan kita akan masuk dalam pelajaran berikutnya kepada karib kerabat serta tetangga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Nopo sing kita waos ing enjang puniko, lan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menanamkan kepada diri-diri kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil akhlak yang mulia, dan senantiasa diberikan keikhlasan niat dalam berucap, beramal, dan berbicara. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammadin wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.